Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Al-Khas. Nah, kita akan belajar Al-Khas sekarang. Bismillah, kala Syekh Al-Uzaymin rahimahullah ta'ala. Al-Khas lughatan bidul ami. Baik. Ta'rifuhu tidak ada ini di atas ta'rifuhu. Baik, ya, ini ikhtilaf an-nusah. Di sana ada ta'rifu, definisinya al-khasu. Diperjelas tasdifnya ya. Sama ketika membaca al-amu. Bukan al-amu, bukan al-khasu. Al-amu, al-khasu. Berjelas tasdifnya. Fayyid. Khas, lughatan secara bahasa, ziddul am. Antonim. Ya. Antonim dari al-am. Khusus. Fayyid, bersilahan. واصطلاحا اللفظ الدال على محصور بشخص او عدد قسم الاعلام والاشاره والعدد secara istilah maknanya اللفظ الدال لفظ menunjukkan ada محصور atas sesuatu yang terbatas apakah terbatas di syakhs dengan syakhs seseorang atau adat atau jumlah tertentu ke asma'il alam ya seperti isim-isim alam wal isyara isim isyara wal adat dan isim bilangan. Nah, ini semua menunjukkan syakhs atau adat tertentu, jumlah tertentu. Baik. Ada juga yang mendefinisikan lebih umum dari ini sedikit. Nah, وبعضهم يعرف الخاص وبعضهم يعرف الخاص بأنه وبعضهم يعرف الخاص بأنه اللفظ الدال على محصور sama sampai di sini sama اللفظ الدال على محصور setelahnya beda بعينه أو بعدده jadi bukan بشخص tapi بعينه أو بعدده والعين yashmalu al-insana wa ghayrahu yashmalu al-insana wa ghayrahu yani kan lebih umum jadi al-lafzul dal ala mahsur lafaz yang menunjukkan atas sesuatu yang terbatas bi'ainihi dengan zatnya ain ini zat ini meliputi insan syakhs dan selainnya adapun definisi yang disebutkan oleh syekh di sini di syakhs ini kan hanya insan syakhs sosok manusia. Dengan lafaz bi'ainihi, ya, zatnya, ini meliputi syakhsun, syakhsul insan, dan selain insan. Atau bi'adadihi, atau dengan jumlahnya ini sama. Nah, fakharaja. Fakharaja biqaulina ala mahsurin al-amu. Nah, keluar dengan ucapan kami ala mahsur, atas sesuatu yang terbatas, al-am, dan al-am tidak terbatas. Melainkan umum menyeluruh. بجميع أفراده. طيب. والتخصيص لغة ضد التعميم. يعني إيش قراءة التخصيص؟ يا التخصيص خصوصا. بشرى بحاسة ضد التعميم. يا لبودن أمم. بلبودن شرى أمم. نعم التخصيص بلبودن شرى خصوص. يعني خصوصا. نعم. اصطلاحا. واصطلاحا إخراج بعض أفراد العامي. Secara istilah makna takhsis adalah mengeluarkan sebagian dari anggota anggota al-am. Jadi ada pengkhususan ke sebagian anggotanya saja. Jadi ada yang dikeluarkan. Ya, ada dikeluarkan darinya sehingga dia hanya terkhususkan untuk sebagian saja. Itu takhsis. Baik. Wal mukhassisu bi kasri as-sadi fa'ilu takhsisi wa huwa asy-syari'u. Baiklah. وهو الشارع ويدلق على الدليل الذي حصل بين حصل به التخصيص المخصص والمخصص بكسر الصاد يعني فلاك تخصيص فاعل التخصيص فلاك تخصيص يدل الشارع membuat syariat ya jadi rinciannya apa الشارع di sini jika takhsis itu dalam Al-Qur'an berarti Allah maksudnya jika takhsis itu dalam As-Sunnah berarti Rasul dan Rasul sendiri itu wahyu dari Allah. Tetap kembalinya semuanya syari adalah Allah SWT. Baik. Wa yutlaku, dan kata al-mukhassis, kata al-mukhassis dimutlakkan atas dalil alladhi hasala bitakhsis, atas dalil yang terjadi dengannya takhsis. Nah, jadi dalil itu sendiri bisa dikatakan mukhassis. Jadi kata mukhassis penggunaannya dua. Digunakan untuk asy-syari', ya, dalam hal ini jika dalam Al-Qur'an Allah, dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pemberian kepada Allah, yakni pembuat syariat. Dan kata mukhassis juga digunakan untuk dalil yang mentakhsis keumuman satu lafaz. Dalil itu kita katakan hadzal hadis mukhassisun di umum hadza al hadis. Hadis ini atau dalil ini mentakhsis, memberi pengkhususan terhadap dalil ini. Nah, nakul bisa ditakdir wa yutlaqu 'ala dalil alladhi hasala bi takhsis yaqal hadzal hadis mukhassisun li hadhihi al ayah. Hadzal hadis مخصص لهذه الآية كم الساعة هل هو كم بقي طيب ودليل التخصيص ودليل التخصيص نواني متصل ومنفصل دليل التخصيص هذا دوا جنس هذا جنسنا متصل بالسمبو دان جنسنا منفصل ترفيسة طيب فالمتصل ما لا يستقل بنفسه والمنفصل ما لا يستقل بنفسه والمنفصل ما يستقل بنفسه المتصل ما لا يستقل بنفسه yang bersambung yang tidak berdiri sendiri maksud la yastaqillu binafsi yani tidak berdiri sendiri kali istisna di sini antum tidak ada ya tidak ada kali istisna tidak ada nanti ada tersebut ini ya baik. فمن المخصص المنفصل المنفصل ما يستقل بنفسه تخصيص yang terpisah adalah yang berdiri sendiri. Kemudian فمن المخصص المتصل فمن المخصص المتصل أولا فمن ال... نعم نعم فمن المخصص المتصل أولا الاستثناء وهو لغة من الثاني وهو رد بعض الشيء إلى بعضه كثاني الحبل. Termasuk المخصص المتصل yang pertama الاستثناء perkecualian. Nah, subhanallah kita sendiri saja baru di nahwu juga belajar ini. Nah, وهو لغتان الاستثناء secara bahasa من الثاني dari الثاني وهو رد بعض الشيء إلى بعضه yakni melipat ya. Raddu ba'd asy-syai ila ba'd yakni mengembalikan sesuatu ke yang lainnya yakni di atau di disimpul gitu simpul tsanil habli tsanil habli apa maksudnya simpul tali simpul tali nah lipatan tali itu secara bahasa ya itu nah, maksudnya itu wasilahan wasilahan ikhraj ba'd ikhraj al-'ami bi'illa aw ihda akhwatiha fa qawlihi ta'ala innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sayyid, secara istilah istithna artinya at-takhsis bil istithna mengeluarkan sebagian anggota dari al-'am dengan illa aw ihda akhwatiha atau salah satu dari saudarinya. Nah, yani ada adawatul istisna. Nah, yang kita telah pelajari di nahwu. Pelajaran nahwu. Qawl ta'ala innal insana lafi khusr. Al insan al huna al istighrafiyah. Idzan min siyaqil 'umum. Sesungguhnya seluruh manusia kan begitu. Lafi khusr. Benar-benar dalam kerugian. Illa kecuali alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Allah yang beriman dan salih wa tawasa bil haq saling menasihati dengan kebenaran itu syariat wa tawasa bil sabr dan saling menasihati dengan berwasiat dengan kesabaran sabar dalam menjalani syariat dan menjalani takdir. Jadi الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هؤلاء خرجوا من أفراد العام. طيب ماذا؟ لعموما معنى الإنسان di sini sudah ditakhsis dengan استثناء. Ada pengkhususan dengan استثناء, ada perkecualian. طيب فخرج بقولنا بإلا أو إحدى أخواتها التخصيص بالشرط وغيره. Keluar dengan ucapan kami بإلا أو إحدى أخواتها di atas itu خرج بعد أفراد العام بإلا إحدى أخواتها. Kemudian takhsis di الاستثناء. Keluar dengan ucapan kami illa ihda khawatiha at-takhsisu bisyarat, pengkhususan dengan syarat dan yang lainnya. Nah, syarat istitsna bagi yang apa kita ambil besok ini. Nah, baik, nanti kita ada. Allah berkati.